Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah, bab yang menjelaskan pada kita semuanya tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang demikian kita akan berhati-hati dalam berbuat maupun berucap, dikarenakan tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ma'asyiral muslimat, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan 5 ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, bab Al-Muraqabah. Beliau sebutkan 5 ayat. Adapun pada pertemuan sore hari ini, insyaallah beliau akan sebutkan penjelasan berkaitan dengan bab kita ini, yakni Al-Muraqabah. Beliau akan sebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang akan kita pelajari berikutnya adalah berkaitan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang permasalahan al-muraqabah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala fi kitabihi, berkata Imam Nawawi rahimallahu taala dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin, wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-muraqabah, di antaranya kata beliau, fal awwal, yang pertama ialah an Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, di mana sahabat Umar bin Khattab radiyallahu taala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, tatkala kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah atau duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri, tiba-tiba datang di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang dia mengenakan pakaian yang sangat putih dan juga memiliki rambut yang sangat hitam. Jadi tatkala sahabat yang mulia Umar bin Khattab dan juga dengan para sahabat yang lainnya, tatkala mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada mereka. Yang mana kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, di mana laki-laki tersebut, orang yang datang kepada mereka itu, dia mengenakan, yakni memakai pakaian yang sangat putih, dan juga orang tersebut atau laki-laki tersebut rambutnya sangat hitam. Kata Umar ibn Khattab, la yura alaihi asarus safari, di mana tidak didapati dari laki-laki tersebut atau orang tadi tanda-tanda seorang musafir. Naam. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan salah seorang di antara kami pun atau di antara kita tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wa qala, kata Umar, kemudian laki-laki tadi setelah dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tatkala itu Umar bin Khattab dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba laki-laki tadi yang disifati oleh Umar bin Khattab, ia menggunakan pakaian yang sangat putih, memiliki rambut yang sangat hitam, dan tidak terlihat padanya tanda-tanda seorang musafir. Dan orang tersebut tidak ada dari para sahabat yang hadir tatkala itu yang mengenal dirinya. Maka tatkala laki-laki tadi datang di tengah-tengah para sahabat yang mana di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba laki-laki tersebut dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki tersebut, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Baik. Maka laki-laki tersebut dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia memanggil nama Nabi, "Ya Muhammad." Dan tentunya ini menjadikan para sahabat semakin heran. Naam. Yang mana tidak ada dari kalangan para sahabat yang mengenal orang tersebut, namun dia bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana laki-laki tersebut dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam. Yani apa yang dimaksud dengan agama Islam? Maka kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya agama Islam ialah engkau bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan engkau juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau mendirikan solat dan menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian engkau berhaji ke Baitullah tatkala engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Yani dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan laki-laki tersebut, di mana dia bertanya tentang khabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam, dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Taib. Kemudian qala, kata Umar radhiyallahu taala an, maka dia berkata, qala sadatta, laki-laki tersebut dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur engkau. Ya. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran. Dia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia yang membenarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjadi para sahabat semakin heran, ini sebenarnya siapa? Taib. Qala, kemudian laki-laki tadi dia melanjutkan, fa akhbirni anil iman. Kata laki-laki tersebut, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Jadi dia bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya iman ialah engkau mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengimani malaikat-malaikat Allah, dan mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan, dan mengimani rasul-rasulnya Allah yang Allah utus. Begitu pula mengimani akan hari akhir, hari kebangkitan, serta mengimani akan takdir, yakni beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab dengan rukun iman. Taib. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh laki-laki tersebut tentang apa itu iman, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukun iman. Kemudian qala sadaqta, laki-laki tadi dia berkata sadaqta, jujur engkau, yakni dia membenarkan pula untuk kedua kalinya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan yang dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian laki-laki tersebut dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan, khabarkanlah kepadaku apa itu al-ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya al-ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, yang namanya ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun apabila engkau tidak bisa melakukan yang demikian ini, yakni tatkala kita beribadah kita tidak bisa, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita, kata beliau, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan tatkala kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat inti dari pembahasan kita. Naam. Berkaitan dengan al-muraqabah, yakni pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Taib. Ini berkaitan dengan al-ihsan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh laki-laki tersebut apa itu ihsan, maka beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang namanya ihsan ialah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau tidak bisa, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat engkau, yakni melihat kita tatkala kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya al-ihsan. Kemudian laki-laki tersebut dia bertanya kembali, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni anis sa'ah. Kata laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarkanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yakni beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya pertanyaan ini lebih dipahami oleh orang yang bertanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh laki-laki tersebut tentang kapan hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kemudian laki-laki tersebut dia berkata kembali atau bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kata laki-laki tersebut, khabarkan kepadaku tanda-tanda dari hari kiamat tersebut. Ya, ketika tadi ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh laki-laki tersebut tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya tidaklah pertanyaan tersebut yang mengetahuinya melainkan orang yang bertanya. Yani Nabi tidak mengetahuinya kapan terjadinya hari kiamat. Thayyib. Maka laki-laki tersebut dia bertanya kepada Nabi, kalau begitu khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda dari hari kiamat. Yani hari kiamat itu akan terjadi apabila telah terjadi tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaduna fil bunyan. Tanda-tanda dari hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata beliau, manakala seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian ini tanda yang pertama. Tanda yang selanjutnya kata beliau, wa antarul hufatal uratal alata ria asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian engkau menyaksikan orang-orang yang tidak beralaskan kaki. Begitu pula orang-orang yang tidak berpakaian. Ya, ini dikarenakan kemiskinan yang menimpa mereka sehingga sendal pun tidak bisa dia beli atau pakaian pun tidak bisa dia beli. Kenapa? Karena miskinnya. Atau juga kata beliau, engkau mendapati orang-orang yang mengembalakan kambingnya, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat ialah tatkala seorang budak melahirkan tuannya. Yani nanti akan disebutkan penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa maksudnya? Ini tanda yang pertama, seorang budak melahirkan tuannya. Tanda yang selanjutnya ialah tatkala kita menyaksikan orang-orang yang mereka dahulunya adalah orang-orang miskin, atau beberapa waktu yang lalu mereka adalah orang-orang yang miskin, sehingga mereka dikarenakan kemiskinan yang menimpa mereka, sendal saja mereka tidak sanggup untuk membelinya, atau pakaian saja mereka tidak sanggup untuk membelinya. Dan juga kita mendapati orang-orang yang mereka biasa menggembalakan kambing, tiba-tiba dalam jangka waktu yang tidak begitu lama mereka menjadi orang yang yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam bangunan, yakni menjadi orang kaya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Tatkala orang-orang miskin, ya, dengan berjalannya waktu yang tidak begitu lama mereka menjadi orang yang kaya. Thayyib. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tersebut yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda dari hari kiamat. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Tsumma talaqa." Setelah laki-laki tadi dia bertanya dengan pertanyaan yang demikian, kemudian dia pergi. Ya, meninggalkan majlisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu ada di tengah-tengah mereka, Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lainnya. Falabistu maliyan, kemudian kata Umar bin Khattab, kemudian aku tinggal dengan beberapa waktu. Summa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, Kata Nabi SAW, ya Umar, atadri man isail, wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah laki-laki yang bertanya tersebut? Kata Umar bin Khattab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril. Sesungguhnya laki-laki yang bertanya tadi, dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya Jibril, sesungguhnya laki-laki tersebut adalah Jibril yang mana dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ma'na talidul ammatu rabbataha ay sayyidataha. Wa ma'nahu an taksura sarari hatta talidal amatu sariyatu bintan li sayyidiha wa bintu sayyid fi ma'na sayyid wa qila ghairu dhalik. Kata Imam An-Nawawi rahimahutaala, beliau mengomentari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau sebutkan di antaranya ialah antalidal amatu rabbataha. Maknanya yakni tatkala seorang budak wanita dia melahirkan tuannya, yakni dikarenakan saking banyaknya seseorang itu memiliki budak, maka dia mengawini budaknya tersebut, berhubungan dengan budaknya tersebut, sehingga anaknya tadi ya yang dilahirkan oleh si budak itu menjadi tuannya. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya tentunya di zaman perbudakan, adapun di zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Maka apabila ada seorang budak wanita, taib, yang namanya budak ini terserah tuannya mau diapakan. Tatkala seorang budak wanita dia berhubungan dengan tuannya kemudian melahirkan anak, maka anaknya ini dia statusnya bukan budak, namun dia ikut ayahnya, yakni ikut tuannya, maka dia merdeka. Ya, ini yang disebut dengan antalidal amatu rabbataha. Tatkala seorang budak melahirkan tuannya, maksudnya ialah anak dari budak tersebut yang dihasilkan dari hubungan dia dengan tuannya. Maka demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada perbudakan, maka tatkala si tuan ini berhubungan dengan budaknya tersebut dan melahirkan anak, maka status anaknya ikut kepada tuannya, ayahnya. Yani dia merdeka, tidak dikatakan sebagai budak, beda dengan ibunya tadi yang statusnya masih budak. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-muraqabah. Naam, hadis yang lumayan panjang. Taib. Yang dikenal juga dengan hadis Jibril, hadis Jibril atau hadis Jabrail. Naam. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terdapat atau terkandung agama Islam seluruhnya. Taib. Kenapa? Dikarenakan di akhir dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tentang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, dia tidak mengetahui, ya. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril yang mana dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka dalam hadis ini atau hadis ini terkandung agama Islam, ya, agama kita seluruhnya. Di mana di dalam agama ini, dalam hadis ini terkandung yang namanya agama, dari yang namanya agama, dari yang namanya Islam, apa itu keimanan dan juga apa itu ihsan. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Atau kebiasaan atau juga kebiasaan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di mana di dalam hadis ini disebutkan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu mereka biasa duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mudah kita mudah ditemui oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun beliau adalah seorang nabi, ya. Ditambah lagi beliau adalah seorang penguasa, pemimpin tatkala itu. Namun hal yang demikian tidak menjadikan para sahabat kesulitan untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang biasa bermajlis, atau para sahabat mereka adalah orang-orang yang biasa bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang mudah untuk ditemui. Naam. Tentunya berbeda ya dengan keadaan penguasa di zaman sekarang. Contohnya mungkin seperti presiden atau gubernur dan semisalnya. Tidak sembarangan orang yang bisa berjumpa dengan mereka. Tayyib. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang rasul. Ditambah lagi beliau adalah seorang penguasa. Namun para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka atau banyak sekali dari mereka bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penghalang. Thayyib. Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dijumpai di rumah beliau, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di rumahnya, beliau sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Thayyib. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang beliau memerah susu, susu kambing. Atau beliau juga terkadang membersihkan pakaiannya, memperbaiki sendalnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau sama sebagaimana manusia biasa melakukan sebagaimana perbuatan kita. Membersihkan pakaian, menjahit, memperbaiki sendal, ya, memiliki aktivitas. Taib. Dan juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersama dengan para sahabatnya di masjid, ya, biasa duduk bermajlis bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum di masjid. Dan terkadang mereka para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mengunjungi sahabat yang lainnya yang mungkin dalam keadaan sakit, atau berziarah kepada keluarga mereka, saudara mereka, atau kerabat mereka. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang hal ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bahwasanya kehidupan para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang mereka memperhatikan atau menjaga waktu yang ada pada mereka. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah waktu yang beliau lalui, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, melainkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Baik perkara yang bermanfaat bagi dunia kita atau dunia mereka, terlebih lagi dalam perkara yang berkaitan dengan agama atau akhirat. Ini keadaan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. mereka menggunakan waktu yang ada yang Allah berikan kepada mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada perkara-perkara yang bermanfaat. Thayyib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, demikian mereka para sahabat memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Walaisa mislana, dan tidak seperti keadaan kita, kata beliau. Nudayyi'ul awqat, di mana kebanyakan dari kita kaum muslimin, ya, terlebih lagi di zaman sekarang ini, banyak menyia-nyiakan waktu, menggunakan waktu yang kita miliki pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, bahkan dalam perkara-perkara yang mendatangkan madarat atau kemaksiatan. Taib, ini berbeda zamannya para salafus saleh dengan zaman kita. Mereka para salaf atau sahabat radhiyallahu taala anhum benar-benar melalui atau melewati waktu-waktu yang mereka miliki dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang bermanfaat, baik itu pada dunia mereka, terlebih lagi dalam perkara agama mereka atau akhirat mereka. Adapun kita, terlebih lagi di zaman modern seperti sekarang ini, banyak waktu yang kita gunakan pada perkara-perkara yang tidak berfaedah, bahkan pada perkara-perkara yang itu merupakan dosa. Naam. Di mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal gharibu anna aghla syai'in 'indal insan huwal waqt. Dan sesuatu yang paling berharga, yang mana itu merupakan sesuatu yang ditelantarkan oleh umat manusia, kebanyakan umat manusia, adalah waktu. Waktu ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan, sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama, ra'su malin, ya, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Ini waktu. Naam. Namun di satu sisi, waktu ini pula merupakan sesuatu yang banyak sekali ditelantarkan oleh umat manusia. Taib. Di antara hadis yang menjelaskan tentang berharganya waktu, pentingnya bagi kita untuk memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ialah di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan. Beliau sebutkan dengan kenikmatan, ya, menjelaskan bahwasanya waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Yakni banyak umat manusia tidak menyadari akan nikmat tersebut, sehingga mereka menggunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, atau melantarkan nikmat kedua nikmat tersebut. Yang pertama kata Nabi SAW ialah as-sihhah, nikmat kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, di mana tatkala seseorang itu dia sehat, tatkala seorang hamba dia itu sehat, dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang besar, dikarenakan dia memiliki badan yang sehat. Berbeda dengan orang-orang yang mereka itu sudah memiliki badan yang tidak lagi kuat, seperti orang-orang yang sudah lanjut usia, mungkin keinginannya untuk beribadah itu sangat besar, namun kesehatan atau kekuatan yang ada pada mereka itu tidak mendukung. Maka kesehatan ini ma'asyiral muslimin merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita bisa menyadarinya tatkala kita sakit. Di mana tatkala kita sakit, kita akan berangan-angan untuk melakukan ini dan itu, perkara-perkara yang bermanfaat, bahkan melakukan perkara-perkara yang ibadah yang mungkin kita tinggalkan tatkala masih sehat. Ini nikmat sehat. Tatkala kita mulai sakit, baru kita merasakan ternyata kesehatan itu adalah nikmat yang besar. Ini nikmat yang pertama yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Yang kedua, Nikmat yang kedua ialah al-faragh, waktu luang. Ini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, ya, mana kita semua menyadari dan mengakui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini berbataskan waktu, memiliki masa tenggang, ya, dan suatu saat akan berakhir. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata waktu ini banyak sekali disia-siakan oleh umat manusia, ya, mana kita akan merasakan tentang nikmatnya waktu luang tersebut tatkala kita sudah mulai mengalami yang namanya kesulitan atau mulai mendapatkan padatnya jadwal dalam kehidupan kita. Taib, mana mau urus keluarga, mau urus usaha, mana mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita yang selama ini kemana? Taib, sehingga kita berangan-angan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa, ya, memberikan keberkahan pada kehidupan kita, yang senantiasa memberikan kesehatan yang kita gunakan pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pada perkara-perkara yang bermanfaat, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu yang kita miliki. Taib, ini keadaan mereka para salafus salih atau para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga Nabi SAW. Tidaklah waktu yang mereka lalui melainkan mereka gunakan pada perkara-perkara yang bermanfaat, baik pada perkara duniawi mereka, dunia mereka, maupun pada perkara yang bermanfaat bagi agama dan akhirat mereka. Taib. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-100, ayat yang menjelaskan kepada kita tentang nikmatnya waktu, ya, bahwasanya waktu itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Di mana penyesalan seseorang tatkala dia telah dihadapkan dengan kematian, yang mana semasa dia hidup dia tidak memperhatikan atau tidak menggunakan waktu yang Allah berikan kepada dia, kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan oleh dia sebaik-baiknya, tidak digunakan oleh dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian tatkala meninggal akan menghadapi yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di mana dia akan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampai tatkala datang kepada salah satu di antara mereka yang namanya kematian, baru dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, yakni hidupkanlah aku kembali, jangan sampai engkau matikan aku. Untuk apa? La'alli a'malu saliha fima taraktu, agar supaya aku beramal salih, mengerjakan amalan soleh yang dahulu aku tinggalkan. Inna ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan seseorang yang tidak pandai dalam menggunakan waktu yang Allah berikan kepada dia, atau tidak bisa menggunakan nikmat hidup yang Allah berikan kepada dia di dunia ini, maka tatkala dia akan meninggal, dia akan menyesal. Dan dia seolah dia berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia ini untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang demikian tidaklah bermanfaat. Tatkala telah datang kematian, maka tidak bisa lagi dimajukan maupun dimundurkan. Dan disitulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan menyesal orang-orang yang semasa kehidupannya di dunia ini mereka menggunakan waktu yang mereka miliki atau yang Allah berikan kepada mereka, waktu tersebut dihabiskan pada perkara-perkara duniawiyah yang tidak bermanfaat atau yang melalaikan mereka dari akhirat dan menjadikan mereka meninggalkan amalan-amalan salih. Maka mereka akan menyesal, namun penyesalan tersebut tidak lagi bermanfaat. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang ayat ini, hatta la yudhi'a 'alayya al-waqtu waqta, sampai aku tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Kata beliau, ma yaqulu la'alli atamatta'u fil mal au atamatta'u bizaujah au atamatta'u fil markub au atamatta'u fil qusuri bal yaqul la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Di dalam ayat ini, naam, penyesalan seseorang Allah gambarkan tatkala dia menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada dia sehingga dia tidak melakukan amalan saleh. Di sini dia mengatakan bahwasanya dia minta untuk dikembalikan untuk melakukan amalan saleh. Dia tidak minta dihidupkan kembali atau dikembalikan ke dunia untuk dia itu bersenang-senang dengan harta yang dia miliki, atau bersenang-senang dengan istrinya, atau bersenang-senang dengan kendaraannya, ya, dengan kekuasaannya, atau yang semisalnya. Namun dia berangan-angan untuk kembali ke dunia untuk beramal saleh. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita pentingnya bagi kita semuanya untuk memperhatikan atau menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala atau kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semuanya meyakini dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lain ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah mereka, para sahabat, para salafus saleh, menghabiskan waktu-waktu yang mereka miliki untuk mempelajari agama atau untuk melakukan amalan saleh, yang mana itu merupakan sesuatu yang akan mereka petik hasilnya nanti di hari kiamat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.